Sudah kita pahami di antara makna tandingan adalah ma jazabaka 'anil Islam, sesuatu yang memalingkan kamu dari Islam ila kufri, kepada kekafiran. Baik itu harta atau apa saja termasuk hawa nafsu, ketika hal tersebut menjerumuskan seseorang ke dalam kekafiran, berarti hawa nafsu tersebut telah menjadi ilah yang diibadati oleh orang tersebut. Pada zaman sekarang ini, banyak sekali orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilah. Dan tidak sedikit dari mereka, mereka menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya di atas dasar ilmu yang dia ketahui. Dia mengetahui kebenaran. Akan tetapi karena dia mengikuti hawa nafsunya, dia meninggalkan kebenaran yang dia ketahui, dan dia meninggalkan kebenaran tersebut. Sehingga dengan hal tersebut dia menjadi orang kafir, sedangkan dia mengetahui bahwa yang dia lakukan tersebut adalah hal yang menyimpang. Allah mengatakan, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. Pernahkah kamu lihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, dan Allah menyesatkan orang tersebut di atas dasar ilmu. Dan arti orang tersebut disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan orang tersebut adalah alim, mengetahui ilmu, mengetahui bahwa yang dilakukannya adalah hal yang menyimpang. Dia memiliki ilmu yang banyak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyesatkan Bul'am di atas dasar ilmu yang dia ketahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Watlu 'alaihim naba'a allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah." Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyesatkan Bul'am di atas dasar ilmu. Karena Allah mengatakan atainahu ayatina, kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Dan Allah menyebutkan bahwa orang tersebut apa? Wattaba'a hawah, mengikuti hawa nafsunya. Dan sudah jelas dalam tafsir dijelaskan bahwa orang-orang kafir yang akan diserang oleh Nabi Musa alaihissalam datang kepada Bul'am, tahu bahwa Bul'am itu orang yang alim, abid, mustajab, ad-da'awah, doanya mustajab, waliyun min awliya'illah, termasuk wali Allah. Mereka datang meminta agar berdoa kepada Allah supaya menghalangi Musa alaihissalam dan pasukannya dari bisa mendatangi mereka. Bul'am mengatakan, seandainya saya berdoa, maka lenyaplah dunia dan akhirat saya. Dia tahu bahwa kalau seandainya dia memenuhi apa yang mereka inginkan berupa sekedar bantuan doa, maka lenyaplah dunia dan akhiratnya. Tapi tadi kata Allah, wattaba'a hawa, dia mengikuti hawa nafsunya. Sehingga dia menjadi orang-orang yang binasa. Pada zaman sekarang ini, ketika genderang perang terhadap daulah Islamiyah ditabuh oleh Amerika dan sekutunya, para penguasa murkad, tidak sedikit orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menjadi panutan, mereka ikut larut di dalam hal ini, padahal mereka mengetahui bahwa hukum membantu orang kafir di dalam memerangi kaum muslimin adalah kekafiran. Dan mereka juga mengetahui bahwa khawarij itu adalah bukan orang kafir. Akan tetapi dengan tindakan-tindakan mereka di saat daulah Islamiyah diperangi oleh orang-orang salibis, oleh Yahudi, oleh para penguasa murtad, oleh Syiah-Syiah Rafidhah, juga Nusairiyah, juga Sahawat, mereka ikut berperang di dalam melemahkan daulah Islamiyah tersebut. Itu bentuk apa? Bentuk mengikuti, bentuk apa? Bentuk muzaharah, bentuk tawalli kepada orang kafir. Baik mereka berniat untuk tawali atau tidak, motifnya apapun, kalau ikut serta di dalam melemahkan daulah Islamiyah yang sedang diserang oleh orang-orang kafir, di saat sedang diserang oleh orang-orang kafir, maka orang yang ikut membantu atau memerangi daulah Islamiyah, baik dengan lisannya maupun dengan fisiknya, maka dia sudah jatuh dalam tawali kepada orang-orang kafir. Jadi hal tersebut dikarenakan apa? Intinya adalah melemahkan kekuatan Islam dan mengokohkan kekuatan orang kafir. Apapun tujuannya, apapun motifnya, ketika hal itu dilakukan adalah melemahkan kekuatan kaum muslimin dan menambah kekuatan bagi orang-orang kafir. Adapun alasan mereka di belakang itu tidak dilihat, tapi yang dilihat adalah tindakan membantu orang kafir dalam memerangi kaum muslimin. Kaum muslimin daulah Islamnya baik dengan lisan maupun dengan senjata mereka. Jadi itu bentuk ittiba'ul hawa, dan tidak sedikit mereka melakukan hal tersebut bukan karena tidak tahu kebenaran, tapi karena kedengkian, hasud yang diikuti, sehingga menjadikan hal tersebut sebagai Tuhan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat, kama ta'kulun narul hasada. Hindarilah sifat dengki, hasud, iri, karena hasud tersebut memakan kebaikan, sebagaimana api melahap kayu bakar. Karena kedengkian yang menyebabkan iblis menjadi kafir, yang menyebabkan iblis yang asalnya abid, salih, alim, dia berada di surga bersama para malaikat, ibadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia juga alim. Yang menyebabkan dia menjadi kafir bukan karena ketidaktahuan, tapi karena kedengkian hasud kepada Adam alaihissalam. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat dan yang bersamanya untuk sujud kepada Adam, tapi karena iri, kedengkian, takabur, maka apa? Menyebabkan iblis menjadi golongan yang kafir dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kebaikan-kebaikan, amal ibadah yang dia lakukan selama ini, ilmu yang dia miliki selama ini, itu terhapus semua dengan sebab kedengkian, dikarenakan dengan dengki tersebut, dengan hasad tersebut, dia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan bagi dia. Sebagaimana tadi Bulam Ibnu Ba'urah, dia menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, padahal dia mengetahui bahwa yang dia lakukan itu bentuk muzaharatul musyrikin ala muslim. Itu muncul dari apa? Sebab banyak, karena apa? Tadi diantaranya karena hasad. Dan banyak para tokoh pada zaman sekarang ini karena kedengkian kepada seseorang, kedengkian kepada manhaj daulah Islamiyah, akhirnya mereka apa? Membantu orang-orang kafir, membantu para tokoh baik dengan lisan maupun dengan fisik mereka untuk melemahkan daulah Islamiyah di saat daulah Islamiyah sedang diserang oleh orang-orang. Itu bentuk apa? Mengikuti hawa nafsu dan menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, dikarenakan adanya kedengkian di dalam hati orang tersebut. Bisa jadi mengikuti hawa nafsu tersebut bukan karena kedengkian, tapi karena menginginkan dunia. Seperti yang dilakukan oleh Bulam Ibnu Ba'urah, bukan karena kedengkian kepada Nabi Musa alaihissalam, tapi karena ittiba' dunia, menginginkan dunia. Allah mengatakan, walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Seandainya kami menghendaki, tentu kami mengangkat dia dengan ayat-ayat kami tersebut, akan tapi akhlada ilal ardi, dia cenderung kepada bumi, maksudnya lebih condong kepada dunia. Dan itu yang banyak menjerumuskan orang ke dalam kekafiran, padahal dia tahu al-haq, tahu itu adalah kebatilan, tapi karena lebih cinta kepada dunia, akhirnya jatuh ke dalam kekafiran. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan tentang orang yang terjerumus ke dalam kekafiran, motifnya karena urusan dunia. Dzalika bi'annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah wa annallaha la yahdil qaumal kafir. Yang demikian itu dikarenakan mereka lebih mencintai kehidupan dunia atas akhirat, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir. Jadi orang yang jatuh ke dalam kekafiran, pada dia mengetahui itu adalah kekafiran, bisa jadi karena sebab kecintaan dunia. Seperti orang-orang yang Mas Junin ingin cepat pulang, dia kan apa? Lebih istisbab al-hayah, ad-dunia, ar-rohah, sehingga dia apa? Menyetujui syarat-syarat kekafiran. Itu adalah motif kekafiran karena istisbab al-hayah, ad-dunia, di atas dasar pengetahuan bahwa itu adalah kekafiran. Adapun alasan-alasan yang lain yang dia lontarkan itu hanyalah dibuat-buat untuk melegalitas apa yang dia lakukan. Itu kalau tujuannya adalah motifnya sebab al-hayat dunia. Adapun motif yang lain tadi karena kedengkian, sebagaimana yang dilakukan oleh iblis, karena dengki, hasad kepada Adam, kenapa lebih diunggulkan dari dirinya, akhirnya menyebabkan dia meninggalkan al-haq dan jatuh dalam kekafiran, tidak mau tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga banyak para tokoh zaman sekarang atau jamaah-jamaah zaman sekarang yang ikut serta dalam memerangi daulah Islamiyah di saat daulah Islamiyah sedang diperangi oleh orang kafir, oleh orang salibis, murtadun. Di saat sedang diperangi oleh orang-orang kafir tersebut, mereka ikut serta memerangi baik dengan lisan maupun dengan senjata mereka. Itu banyaknya muncul karena al-syakdu, al-hasad, dan kita hadap manhaj. Karena ketika orang menganut paham bid'ah, bisa jadi kedengkian karena sebab beda manhaj. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang sahawat yang mereka penganut paham irja. Kedengkian karena sudah menjadi ketentuan bahwa orang ketika menganut paham bid'ah, maka dikobarkanlah kedengkian di dalam hatinya terhadap ahlul haq. Karena kedengkian terhadap ahlul haq, karena manhaj yang berbeda itulah yang mendorong dia untuk apa? Untuk membantu orang kafir di dalam melemahkan, di dalam memerangi kaum muslimin yang ahlus sunnah wal jamaah. Atau bisa jadi kedengkian tersebut karena sebab pribadi, urusan pribadi, ranah pribadi dibawa kepada urusan yang besar ini. Itu adalah hasad. Makanya Rasul mengatakan, Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hamam. Jauhilah sikap dengki, hasad, kiri, karena hasad itu melenyapkan segala kebaikan sebagaimana api melenyapkan kayu bakar. Makanya sifat ini yang menjerumuskan iblis dan yang menjerumuskan orang-orang yang jatuh dalam kekafiran, sedangkan mereka mengetahui bahwa yang dilakukannya adalah hal yang salah. Dikarenakan kedengkian ini yang telah mengakar di dalam hati, muncullah hawa nafsu sehingga dia mengikuti hawa nafsunya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Daud alaihissalam, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu karena bisa menyesatkan kamu dari jalan Allah. Menyesatkan dari jalan Allah setelah apa? Setelah mengetahui wa adallahullahu ala ilmin, dan Allah menyesatkannya di atas dasar ilmu, di atas dasar baik ilmu ini kembali sebagai hal kembali kepada Allah. Maksudnya Allah mengetahui orang tersebut layak untuk disesatkan, ataupun makna ilmu di sini kembali kepada orang yang disesatkan, bahwa orang tersebut disesatkan sedangkan dia tahu bahwa yang dia lakukan itu merupakan kesalahan, kesesatan. Tapi karena rasa dengki, kadang orang mengatakan lebih baik saya masuk neraka daripada saya tidak bisa melampiaskan kesumat saya. Kan itu berarti apa? Di atas dasar ilmu. Kan ada orang-orang semacam itu. Jadi dia menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya. Dikarenakan hawa nafsu lebih dia kedepankan daripada apa? Daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada zaman sekarang ketika berbagai macam fitnah, orang sore dia muslim mukmin, paginya menjadi kafir dengan sebab menjual dirinya dengan dunia. Yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Orang pagi-pagi mukmin, sorenya kafir, dan begitu juga sebaliknya. Karena apa? Ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual dirinya dengan dunia. Karena apa? Tidak tahan dengan fitnah. Dan yang harus kita pahami bahwa semakin banyak berbagai macam goncangan pada zaman sekarang ini, itu sebagai bentuk atau sebagai isyarat pada dekatnya kejayaan Islam. Karena semakin goncangan semakin dahsyat, sehingga apa? Sehingga kalau mengatakan wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Jadi goncangan semakin dahsyat sampai pada puncak para rasul dan orang-orang yang beriman bertanya kapan pertolongan Allah. Dalam arti kondisi sudah di luar hampir di luar kemampuan manusia dalam memikulnya, maka disitulah datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang orang-orang kafir, Salibis dan koalisinya, mereka akan besar-besaran menggempur daulah Islam. Sedangkan kekuatan mereka sangat dahsyat. Daulah Islamiyah mereka telah mengerahkan segenap apa yang mereka mampu. Maka ketika mereka bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Ahzab, beliau sudah mengerahkan segenap kemampuannya. Jumlah orang kafir yang mengepung kota Madinah sama dengan jumlah kaum muslimin berikut anak-anaknya yang ada di kota Madinah. Dan berarti jumlah pasukan kaum muslimin yang pria dan dewasa sangat-sangat sedikit, dan mereka sudah dikepung sebagaimana pada zaman sekarang orang-orang kafir mau mengepung daulah Islamnya dari berbagai macam penjuru. Maka ketika bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah akan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa alam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Anna an-nasra ma'as sabri, pertolongan kemenangan bersama kesabaran. Wa anna al-faraja ma'al karbi, adanya kemudahan itu atau cerah daripada bencana itu setelah adanya kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Itu merupakan sunnatullah, bahwa sesuatu kalau sudah sampai pada kerucut tertinggi kesulitan, maka di situ datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah orang mengerahkan segenap kemampuan dan menyerahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang beriman. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada daulah Islamiyah dan menghancurkan orang-orang yang berkoalisi untuk menghancurkannya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah jumaah rahimakumullah. Tadi dijelaskan bahwa orang banyak mengikuti hawa nafsunya dan menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, sehingga menjerumuskan dia menjadi orang kafir, baik itu karena kedengkian ataupun karena istibab al-hayah ad-dunya. Rasulullah SAW sudah mengingatkan kita dari hasad tersebut dikarenakan banyak menjerumuskan orang ke dalam kekafiran atau ke dalam kebinasaan. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan ketika menyebutkan kisah-kisah tentang iblis. Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita bahwa al-kibru, keangkuhan, juga al-hasad itu merupakan penyakit yang menjerumuskan manusia ke dalam kebinasaan. Iblis Allah Subhanahu wa taala binasakan selain karena hasudnya, juga karena al-kibrunya, kesombongan. Orang kafir Quraisy menolak kebenaran karena kesombongannya. A inna la tariku alihatina lisyairi majnun, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna la tariku alihatina lisyairi majnun. Menolak kalimat tauhid karena al-kibru. Sedangkan al-kibru, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batrul haqqi wa ghamdun nas. Kesombongan itu adalah batrul haqqi, menolak kebenaran, wa ghamdun nas, dan meremehkan orang lain. Juga hasad yang menyebabkan salah satu dari putra Adam binasa dan yang satunya lagi dibunuh karena sikap hasad. Ketika salah satunya diterima ibadahnya, takhalubnya oleh Allah, dan yang lain tidak, karena perseteruan di antara mereka, akhirnya terjadi pembunuhan. Itu karena sebab hasad. Jadi al-kibru dan al-hasad itu merupakan dua penyakit yang membinasakan, yang banyak membinasakan umat manusia. Oleh sebab itu, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada al-kibru dan juga dari sifat al-hasad. Dan yang diperintahkan oleh, yang dianjurkan adalah al-ghibtah. Ghibtah itu adalah melihat orang lain berilmu, melihat orang lain banyak amalnya, menginginkan seperti dia tanpa ada keinginan untuk melenyapkan nikmat tersebut pada orang lain tersebut. La hasada illa fisnataini, tidak ada sikap hasud yang boleh kecuali pada dua hal. Rajulun atahullahu malan, orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta terus dia apa salurkan di jalan yang sesuai dengan jalan Allah. Kemudian rajulun atahullahu ilma, orang yang diberikan ilmu oleh Allah terus dia mengamalkan ilmu tersebut. Orang boleh apa punya rasa ghibtah, ingin seperti orang tersebut, ingin punya banyak harta supaya bisa diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keinginan untuk melenyapkan harta yang dimiliki oleh orang tersebut. Atau orang melihat seorang memiliki ilmu, ingin seperti dia supaya bisa mengamalkan ilmu dan mengajarkan dan memberikan manfaat kepada orang lain. Itu adalah dua hal yang dibolehkan karena beda antara ghibtah dengan al-hasad. Kalau hasad adalah orang dengki, iri terhadap nikmat yang dimiliki seseorang dan menginginkan agar nikmat tersebut lenyap dari orang tersebut. Baik, nikmat tersebut pindah kepada dirinya ataupun tidak pindah kepada dirinya. Yang penting nikmat tersebut lenyap dari orang tersebut. Itu namanya hasad yang dihati-hatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli 'ala al-muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك الكفرة والمرتدين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر الدولة الإسلامية على من ناواها وعلى من عاداها يا رب العالمين. اللهم انصرها على من عاداها وعلى من ناواها يا رب العالمين. اللهم انصرها نصرا مؤزرا من عندك يا رب العالمين. اللهم عليك بأمريكا وحلفائها ومن آونها في حرب دولة الإسلام يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يؤجسونك يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يؤجسونك يا رب العالمين. اللهم افتح بغداد والأنصار والجزيرة للموحدين. اللهم افتح بغداد والأنصار والجزيرة للموحدين. اللهم افتح بغداد والأنصار والجزيرة للموحدين. اللهم أهلك الكفرة والمرتدين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.